Media. Coffee's free. Coffee's free. Oh, girl, I'm in a party. Coffee's free. Selamat sore Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasika FM Jogja. Apa kabar Anda hari ini? 17 Desember 2009. Kalau melihat kalender, besok udah tanggal merah tuh. Maunya ya, hari ini udah wah cepet-cepet pergi aja, maunya long weekend ya. Nah ini nih, ini kalender berwarna merah ini bisa mempengaruhi banyak orang loh. Gak cuma satu orang. Mungkin seluruh umat di dunia ini kalau udah ngeliat kalender warnanya merah udah pengennya nih. Yang satu ini nih pastinya males ya kan. Udah males kerja, maunya tiduran, maunya liburan, segala macamnya. Nah, sore ini di Kavis Break seperti biasa bersama saya Dona Oriza. Gak cuma saya sendiri, tapi sama Bang Kavi Kurnia pastinya ya. Kita mau ngomongin tentang males. Begitu kan Bang ya, males. Kenapa kok kita mengangkat males? Ya banyak banyak orang yang secara sinis mengatakan, kan ada orang yang kadang-kadang sinis mengatakan, apakah malas itu penyakit gitu kan gitu loh. Apakah malas itu kultur gitu loh. Dan ada juga yang bilang, kan kadang-kadang kita juga suka dengar gitu loh, dibandingkan dengan negara lain kayaknya Indonesia kurang nih rajinnya gitu. Nah ini dia nih, rajinnya kurang, bahkan sampai ada ledekan-ledekan cerita ibaratnya kalau mau apa namanya implan otak tuh pakai otaknya orang manusia Indonesia aja, masih utuh otaknya jarang dipakai. Banyak sekali kan itu. Aduh, kejam ya. Ini Bang kalau ngomongin masalah malas tuh. Tapi kalau korupsi. Kenapa? Jamnya muternya udah saking kaki cepetnya cepet banget ya. Kayak kipas angin. Tapi kan masih mending Bang, kita enggak nomor satu terkorup. Masih ada yang korup lainnya ya. Ya. Kalau ngomongin malas ini, aduh tadi aku udah bilang ya di awal, yang namanya kalender merah itu udah bikin orang mana aja tuh kayaknya udah mau malas buat kerja, intinya kan begitu. Dan ini kan sesuatu yang selalu masuk news gitu kan, bahwa kalau setelah habis libur panjang, apalagi ada hari kejepit dan seterusnya, biasanya di kantor-kantor pemerintahan itu pada kosong dan kemudian juga orang suka ada cerita di koran lah bahwa pejabat anu pejabat itu melakukan sidak dan menemukan sejumlah karyawan masih ternyata masih bolos gitu loh. Apakah ini malas ini wabah dan fenomena nasional gitu. Nah, apakah malas ini juga budayanya orang Indonesia? Jangan-jangan begitu. Kecurigaan, ada kecurigaan begitu. Nanti dipansus kan lagi. Alah. Makanya kita gak boleh lebay Bang. Ngomongin males ya. Tapi emang gak tahu kenapa kadang kita itu untuk membesarkan suatu bisnis aja bisa males. Padahal itu keuntungan buat diri kita. Tapi kita males melakukan itu. Padahal dengan kita rajin, kita berusaha keras, kita bekerja keras, pasti hasil yang didapat diperoleh juga bagus gitu. Mestinya begitu. Tapi kan di kita itu kadang-kadang kita tuh punya beberapa macam stigma. Jadi misalnya istilah jam karet atau rubber time itu kan cuma ada di Indonesia gitu loh. Nah, jadi akibatnya kadang-kadang juga kita ada sorotan lah secara sinis mengatakan ah orang-orang kita itu selalu jam karet gitu dan dibilang ah jangan-jangan orang kita juga kurang rajin ya, pada malas semua gitu loh. Dan kalau menjadi orang yang berbeda di antara orang itu apakah dibilang cukup aneh? Sementara yang lain telat semua, kita datangnya paling awal gitu. Gimana tuh Bang? Ya itu dia. Ini kan yang menurut saya sebenarnya yang bagian dari interestingnya gitu kan. Karena nah lu ada yang ulang tahun. Pelancarnya harus ada ya biar gak seret ya. Tolong, belum nyampe. Oke. Jadi kadang-kadang begini, kenapa sih sebenarnya kan ada dimotivasi dan kemudian juga ada motivasi. Malah ada satu teman saya yang secara berolok-olok mengatakan, ini loh di Indonesia itu profesi salah satu profesi yang kelihatannya sangat-sangat menjanjikan itu adalah profesi menjadi seorang motivator. Buktinya sekarang banyak banget yang menjadi motivator. Kenapa? Ya itu katanya orang Indonesia motivasinya kurang gitu. Agak malas-malas gitu. Jadi menjadi profesi seorang motivator itu ternyata katanya di Indonesia paling laku, menjanjikan. Karena ada beberapa motivator yang bilang begini, kita itu harusnya tuh bersyukur terus setiap hari, setiap bangun pagi, dan kalau bisa menghirup udara itu jam 4 pagi itu paling bagus udaranya. Iya kan, sebenarnya kan kalau dibilang sebenarnya ya, kita kan punya kebiasaan sholat subuh, mestinya tidak ada alasan untuk kita untuk nggak bangun pagi, yes, misalnya seperti itu. Oke, ini salah satu di antaranya ya. Yeah. Oke deh. Nah kalau ngomongin malas ini, Anda juga ingin sharing sama kita di sini, silahkan saja kirim SMS-nya ya di 9122 dengan mengetik formatnya PAS, PAS, lalu spasi nama, kota Anda, baru pertanyaan atau pernyataan. Kita boleh sharing, ngobrol bareng mengenai malas ini. Apakah malas ini suatu penyakit? Apakah malas ini merupakan kultur? Apakah malas ini memang ciri khas dari orang Indonesia? Dimana sampai banyak banget orang-orang di dunia ini melabeli orang Indonesia itu orang yang paling tidak rajin begitu ya. Iya, karena manusia yang paling rajin itu orang Jepang. Surveinya kan ada. Dan bagaimana cara menyikapinya? Nah, dan bagaimana cara menyikapinya? Kalau Anda masih malas-malasan sampai hari ini, dijamin 2010 nanti Anda tetap sama menjadi orang yang seperti sekarang ini, nggak akan beda, gitu ya Bang ya. Jadi malas ini harus benar-benar kita perangi ya. Betul. Tapi ada historinya nggak sih Bang? Tahu nggak sih ceritanya kenapa ada kata-kata malas ini muncul begitu? Iya kan, kalau historinya sih nggak tahu lah ya kenapa ini, tapi kan kadang-kadang kenapa kita menjadi dimotivasi untuk melakukan sesuatu sehingga tidak dalam keadaan ini, dan salah satu memang yang seringkali disalahkan adalah faktor budaya gitu. Salah satu diantaranya memang ya, ada beberapa teman yang mengamati begini, dia bilang kalau dia pergi ke Jepang misalnya, ke Tokyo gitu ya, dan kita pagi-pagi naik misalnya kendaraan massal misalnya seperti kereta api bawah tanah atau bus gitu loh, itu umumnya yang kita lihat adalah pagi-pagi banget gitu loh, itu di Jepang itu hampir setengah itu membaca sesuatu, apakah itu koran, buku, komik dan seterusnya. Jadi memang mereka punya suatu antusiasme untuk membaca gitu loh. Nah celakanya adalah kalau kita pergi ke Korea, di Korea Selatan ya, itu ternyata yang membaca gitu loh, yang membaca itu jauh lebih banyak daripada di Jepang. Nah ya, ada sih orang mengatakan jangan-jangan gitu loh, bahwa kita tidak memiliki minat untuk membaca, sehingga rasa ingin tahu kita, rasa penasaran kita, kita tidak dimotivasi oleh rasa penasaran dan rasa ingin tahu, sehingga mau tidak mau kita menjadi lebih cenderung kepada acuh tak acuh, udahlah biarinlah, nggak usah tahu, nggak usah peduli gitu loh, dan lama-lama itu mempengaruhi. Oke, dan ini harus kita bahas tuntas mengenai malas ini, terutama tadi sudah sedikit Bang Kavi cerita tentang background dari malas ini tadi ya. Nah, tinggal nanti kita masuk bagaimana menghadapi rasa malas ini. So, Mitra Bisnis, jangan kemana-mana, silahkan Anda ketik-ketik SMS dulu, PAS ya, pas, spasi nama Anda, kota, lalu apa sharing Anda di sore ini. Kavi's Break akan kembali sesaat lagi.